magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Maha karya Tuhan menciptakanmu. Begitu indahnya makhluk sepertimu saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suaramu. Oh, semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang it's magic, ah. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. It's magic.